kecil. Jangan, oh, oh, sedang-sedang saja. Hidup jangan dibuat susah-susah. Yang sedang-sedang saja. Kanan, kanan. Kamu suka yang mana? Kiri, kiri. Kalau saya punya usul, yang tengah-tengah saja. Oh, kamu pilih yang mana? Atas, atas. Terlalu besar, jangan terlalu kecil.